من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. Siapa saja berwudu dengan baik, keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya, sampai pun dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim.